mexicana com mel. Sudah lama tong berpisah dan ku kembali mau cari sa. Ku lupakan dulu ku yang ku mau untuk pergi dan menjauh. Sendiri yang taruh benci dan dendam, tarakan paksa-paksa sapu hati mau balik bertahan. Dengan kopu perilaku, kau tingkah laku, kau yang mengaku lupakan aku di waktu itu. Pernah bersama tapi sekarang sudah berlalu. Sekejap hilang begitu saja sayang ye. Sutrada sumpah yang terikat untuk kau ye. Biarkan ini berlalu, sesudah buka lembaran yang baru. Hapus semua tentang kau, salah kenal kau, kau tak terjangkau. Kau pernah bilang tapi ku melawan. Kau sendiri yang mau pergi, lepas aku tangan. Kini kau menyesal, pasal sudah rada. Kau salah kenal dan pikir kamu siapa. Kau sendiri yang taruh benci di sapu hati. Jadi kau mu telinga tu kau taruh di mana? Jangan pernah bilang kalau saya belum bicara. Teguran yang paksa dan tanggapan tu biasa. Biasa, biasa saja kau waktu baku piara. Tak boleh injak-injak macam ente. Mau sekarang cuek gila kebet-kete. Harap semua itu macam flashback. Ku say baru sambut di birthday. Kau pernah bilang tapi ku melawan. Kau sendiri yang mau pergi, lepas aku tangan. Kini kau menyesal, pasal sudah rada. Kau saja kenal dan pikir kamu siapa. Kau sendiri yang taruh benci di sana. Ketika di persimpangan jalan, tersengaja bertemu dengan kenangan. Ingatkan saya pada waktu silam. Sungguh saat itu kau begitu kejam. Kau putuskan untuk pergi dan meninggalkan. Saya tak tahu mungkin karena sapu banyak kekurangan. Ya, sesudah itu kau dan dia. Karena itu kau pilihan. Semua juang sia-sia. Cuma jadi kebencian. Sesu bicara tapi kau melawan sah. Kau tak ramo dengar sah. Sekarang kena karma baru kau rasa. Sama tinggal itu kau lama berpisah. Dan ku kembali mau cari sah. Kau lupakan dulu kau yang ku mau. Untuk pergi dan mati.